السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsir Al-Muyassar juz yang kelima, dan insyaallah hari ini kita akan membaca surah An-Nisa ayat yang ke 56. Ya, silakan baca Abu Fatim. نعم صحيح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم كلما نضجت كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar dengan ayat-ayat kami, niscaya kami akan memasukkannya ke dalam neraka setiap kali berganti kulit-kulit terbakar kulit-kulit mereka, kami gantikan dengan kulit yang baru saja. Dan agar mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Inna harfu taukid wa nasbin alladzina isim mausul sebagai isim ina, kafaru fi'lun madhi, al-wawu fa'ilnya, bi'ayati jar wa majrur na mudhofun ilaih, saufa harfu mustaqbal saja. Saufa ya, harfu istiqbal. Istiqbal. Nusli fi'lun, ini ada apa? Mudhari. Apanya? Nusli. Nusli ya fi'l mudhari. Fi'l mudhari. Him. Akhirnya nahnu. Iya. Himnya ini ya, mafulun bih. Naro mafulun bih. Kulla dharab. Ma. Ulama aja yang dharab itu. Oh, kesatuan saja. Kullama dharab nadijat nadijat fi'lun madhi juludu fa'ilnya hum mudhafun ilaih badalna fi'lun madhin nanya sebagai fa'il hum mafulun bih juludan mafulun bih sani ghaira dharab ha. Dorob sini bukan dorob. Oh, mafulun apa bih nih? Bukan. Kami gantikan. Bentar. Yang lain. Kayak nah, tapi kok dia apa idofanya kepada itu ya apa namanya? Pada kulit nih kan. Dumil, jadinya dia ma'rifat. Apa dong? Kulitnya diganti. Tanpa. Kita lihat di tamyiz juga kan? Apa? Tamyiz. Tamyiz. Apa yang diganti kulitnya bukan? Coba ya. Kita pakai Arab Quran juga ya. Bangsa. Yang lain ada yang udah cek apa Arabnya di sini? Bu Kurniati naat juludan, naat dari juludan. Naat, oh iya ya, sifatun. Tapi dia ada hanya. yang lain, kulit kan diganti yang lain, berarti ini. Iya, tapi dia hidupannya, jadi kan ini naatnya kayak makrifat ya, kan ada goyrohnya, tapi gak apa-apa lah. Gak apa-apa dia naat ya. Terus hanya mudah filai. Hanya mudhafun ilai. Alamu lamukai yaduku fi'lun mudhari majzum bi lamukai. Lamukai itu bukan majzum, mansub. Oh, mansub bi lamukai. Al-adaba maf'ulun fa'il. Al-wawu fa'ilnya. Al-adaba maf'ulun bi. Inna rutawkid wa nasmin. Allaha lafzul dalalah sebagai ismu inna. Kana fi'lun madhi nakis azizan. Khobar kana hakiman khobar sanis. Jumlah ya. Dari kana azizan hakiman sebagai khobar inna. Bar inna. Nah. Innal ladzina jahadu ma anzalallahu min ayatihi wa wahyi kitabihi wa dalailihi wa hujjajihi wa hud jajihi fahujajihi fahujajihi saufa nadkhuluhum naran yuqasuna harraha kullama ihtaraqat juluduhum badalnahum juludan ukhra liyastamirra azabuhum wa alamuhum innallaha ta'ala kana azizan la yamtani'u alaihi syai'un hakiman fi tadbirihi wa qada'ihi. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar apa yang diturunkan Allah, ayat-ayatnya dan wahyunya dan kitabnya dan dalil-dalilnya dan hujah-hujahnya, niscaya kami akan memasukkannya ke dalam neraka agar mereka merasakan panasnya. Setiap kali kulit mereka terhangus, kami gantikan kulitnya dengan yang lain agar mereka merasakan azab yang pedih. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Perkasa, tidak terlewat sih. Tidak terlewat. Nah, maksudnya apa? Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, tidak ada yang mencegahnya dari sesuatu. Tidak ada yang mencegahnya atas sesuatu yang Maha Bijaksana dalam pengaturannya dan keputusannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru biayatina sawfa nusnihim nara. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul 'adzab. Innallaha kana 'azizan hakima. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat kami, saufa nuslihim nar, akan kami lemparkan mereka ke dalam neraka. Akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum. Setiap kali ya kulit-kulit mereka matang karena terbakar hangus, badalnahum juludan ghairaha. Kami ganti kulit mereka dengan kulit yang baru. Liyadzuqul 'adzab. Agar mereka bisa terus-menerus merasakan adab. Inna allaha kana azizan hakim. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi balasan yang setimpal bagi orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah akan memasukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali mereka binasa, Allah hidupkan mereka kembali. Ya. Kemudian disiksa lagi. Kemudian binasa kembali, kemudian dihidupkan kembali. Seperti itu seterusnya, ya, dan mereka kekal di dalamnya. Ini merupakan balasan ya atas kekufuran yang mereka lakukan ketika hidup di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari sifat kufur. Amin ya rabbal alamin. Nah, cak, siapa nih? Bu Dayalis. Ayat 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا. Dan orang-orang yang beriman dan mereka mengerjakan amal soleh, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Bagi mereka disediakan istri yang disucikan dan kami masukkan sanur hiluhum. Kami masukkan ke dalam naungan yang menaungi. Naungan yang nyaman. Al-wawhafu adfin alladzina ism mausul sebagai mubtada, amanu fi'lun madin, al-waw sebagai fa'il, al-wawhafu adfin amilu maktuf ke amanu as-solihati mafulun bi as-sinu harfu istiqbal, nudkhilu fi'lun mudori'un hum mafulun bi jannatin maf'ul bisani, tajri fi'lun mudari'un, min tahti jarwa majrur, ha mudafun ilaihi, al-anharu fa'il, kholidina hal, fiha jarwa majrur, abadan maf'ul mutlak, Ustaz. Abadan zuhrab zaman, selama-lamanya kan? Oh, zuhrab zaman. Lahum jarwa majrur sebagai khobar muqaddam, fiha jarwa majrur aswajun mubtada muakhir, mutoharotun naat dari aswajun. Alau hat afin nudkhilu fi'lun mudari'un hum maf'ulun bi zillan maf'ulun bi zolilan naat. Nah, tadi khobarnya Aladina udah disebut loh. Aladina belum. Mana? Aladina amanu nasati. Orang-orang beriman dan orang. Jumlah dari sanudkhiluhum jannat ya. Padahal dari sini. Maksudnya orang beriman yang masuk. Kenapa? Kami akan masukkan mereka ke dalam surga. Berarti sanudkhiluhum ini jumlahnya sebagai khobar. Sampai kemana tuh, Ustaz? Iya aja. Sanudkhiluhum jannat aja. Oh, ini kan udah keterangan dari ini. Dari jannat ya. Ayat 57. Walladzina tuma'annat qulubahum bil imani. Qulubuhum ini fa'ilnya, Bu. Walladzina tuma'annat qulubuhum bil imani billahi ta'ala wa tasdiqu birrisalati rasulihi Muhammadin wa tasdiq bil imani wa tasdiqi kan maksudnya ke iman. Wa tasdiqi birrisalati wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wastaqamu ala taati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahti qasuriha wa asjariha al-anharu yan'amuna fiha abadan wala yukhrijuna ya wala yukhriju kharaja yakhriju ya wala yakhrujuna keluar tidak keluar oh yakhruju wala yakhrujuna minha walahum fiha azwajun tahurahallahu min kulli adza Toharohal ya Sar. Ibn ini Toharohallahu. Toharohallahu min kulli adza walanudkhiluhum zillan kasyifan mumtaddan fil jannati. Dan orang-orang yang hatinya tentram dalam beriman kepada Allah Ta'ala dan membenarkan risalah Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan tetap dalam ketaatan, maka akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya, yang mengalir di bawah istananya, dan pohon-pohon dan mengalir sungai di bawah istana dan pohon-pohonnya. Mereka menikmatinya di dalam di sana selama-lamanya. Mereka tidak keluar darinya. Dan bagi mereka disediakan pasangan yang disucikan Allah dari setiap bahaya. Nah. Kami masukkan mereka ke dalam naungan yang... Azainya maksudnya bukan bahaya, tapi penyakit gitu ya. Oh, penyakit. Atau gangguan. Oh, jadi disucikan dari berbagai gangguan gitu, saatnya. Dan kami masukkan mereka ke dalam naungan yang tebal yang terhampar di dalam surga. Naam. Barakallahu fika jazakallahu khairan. Barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, nanti kami akan masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka mendapatkan istri-istri yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا, dan kami masukkan mereka ke dalam naungan yang melindungi. Berkebalikan dengan keadaan orang kafir, yang Allah siksa mereka dengan siksaan yang terus-menerus, sementara orang beriman dan beramal soleh, perhatikan ya, berarti iman saja nggak cukup. Karena ini digandeng dengan وَعَمِلُوا الصَّالِحَةً. Jadi iman itu memang bekal, bekal. Tapi seseorang yang mengaku beriman, tapi nggak ada tindakan nyatanya, maka ini nggak cukup ya. Karena iman itu al imanu qaulun wa amalun. Iman adalah ucapan dan perbuatan. Artinya nggak bisa hanya perbuatan saja. Jadi seseorang melakukan hal-hal baik, tapi nggak mau beriman. Atau sebaliknya dia mengatakan ya kalau dia beriman, tapi tidak pernah ya mengerjakan kewajiban-kewajiban sebagai seorang beriman seperti sholat, puasa, zakat dan seterusnya. Jadi harus digandeng antara ucapan dan perbuatan. Ya. Nah, kalau orang sudah beriman kemudian beramal saleh, sanudkhiluhum jannat, maka kami akan masukkan mereka ke dalam surga. Tajri min tahtiha al-anhar. Di antara kenikmatan surga adalah yang mengalir dari bawah istana dan pepohonannya sungai-sungai. Ya. Khalidina fiha abada, mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Jadi kalau kita merasakan kenikmatan di dunia, misalnya kita jalan-jalan ke tempat yang indah gitu ya, yang hijau, kemudian ada sungainya, kanan kirinya banyak pepohonan dan banyak istana, tentu kita akan merasa takjub ya. Kita akan merasa sangat tenang dan nyaman. Namun seindah-indahnya keindahan di dunia itu bersifat fana. Dan bila dibandingkan dengan kenikmatan akhirat, maka nggak ada apa-apanya. Makanya sungguh merugi orang-orang yang hanya karena demi dunia, dia melupakan akhiratnya. Padahal ya dunia ini hanya sementara, sementara akhirat kekal selamanya. Makanya orang-orang yang cerdas tentu akan menjadikan dunianya sebagai sarana menuju akhiratnya. Karena dia tahu ya mana kebahagiaan yang sejati, mana kebahagiaan yang abadi. Dia akan rela menahan hawa nafsunya. dia akan rela menahan dirinya dari melakukan hal-hal yang bisa menjauhkannya dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tahu bahwasanya seindah-indahnya keindahan di dunia, senikmat-nikmatnya kenikmatan di dunia, yang pertama dia bersifat terbatas, ya. Kemudian yang kedua, dia hanyalah sementara. Dan bila dibandingkan dengan nikmat akhirat, enggak ada apa-apanya. Makanya kita harus menjadikan dunia ini sebagai sarana kita menuju akhirat. Lahum fiha azwajum mutahhar. Nah, di antara kenikmatan yang ada di surga, bahwa nanti ya para laki-laki itu akan diberikan bidadari-bidadari yang disucikan, pasangan-pasangan yang disucikan. Wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Dan kami masukkan mereka ke dalam naungan yang menaungi. Jadi kalau orang kafir itu, mereka senantiasa dinaungi dengan siksaan dan adab. Adapun ya penduduk surga dinaungi dengan hal-hal yang indah yang membuatnya merasa tenang dan bahagia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Capek ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Inna allaha ni'imma ya'idukum bi inna allaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyampaikan amanat kepada ahlinya, dan jika kalian akan membuat keputusan bainan nas di antara manusia, maka buatlah keputusan, maka hendaklah kalian membuat keputusan dengan adil. Sesungguhnya Allah itu sebaik-baik pemberi nas pelajaran. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Inna harfu Taukid wa nasbin, Allah lah tujalalah sebagai isim inna, ya'murukum, ya'muru fi'il mudorek, fa'ilnya, dhamir mustatir, nah, huwa, kum, mudof ila, kum, maf'ul bi, an ta'addu an, huruf, mastariya, wa nasbin, tu'addu, fi'il mudhari' nasab mansubun bi an mansubun bi an al amanati mafulnya sebagai fa'il al awin sebagai fa'il al amanati maful bi ila ahliha ila ahli jar majrur ha mudhof ilai al wawu harfu atfin idza dorof hakamtum fi'il madhi tum sebagai fa'ilnya baina dhorof annasi mudhof ilai an huruf masdariyah tahkum fi'il mudhari' masyumun ansubun bil adl jar majrur inna harfu taukid wa nasbin allaha isim inna ni'ima ni'ima itu khobar itu asalnya ni'mama gitu. Oh, ni'ma. Ini ni'ma fi'il fi'il madah namanya. Fi'il madah saja. Ya'idukum. Maknya fa'ilnya. Terus ya'idukum fi'il mudhari. Ya'idukum fi'il mudhari. Bihi jar majrur. Inna fi'il. Inna khafu. Taukid wa nasbin. Allah. Lahfu jala sebagai isim inna. Karena fi'il madhi nakis. Sami'an. Sami'an itu khobar. Karena. Basiron, khobar kedua. Nah. 58. Innallaha ta'ala ya'murukum bi'ada'il muhtalafil amanati alati autamnatum aut alati tumintum alati tumintum alaiha ila ashabiha fala tafrotu fiha wa ya'murukum bil qada'i baina nasi bil adl wal kiswal kosti idza qada'itum bainahum wa ni'ma ma ya'idukum ya'idukumullahu bihi wa yahdikum ilaihi innallaha ta'ala kana sami'an sami'alla qaulakum muttalaq sami'an li aqwalikum muttali'an ala sa'iri li aqwalikum muttali'an ala satiri a'malikum basiron biha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kalian untuk melaksanakan amanat yang bermacam-macam yang dipercayakan atasnya untuk disampaikan kepada sahabatnya. Jangan melanggar. Oh no. Iya. Yeah. Maka janganlah melanggar dan kerjakanlah dengan dan Allah telah memerintahkan kalian untuk menetapkan di antara manusia dengan adil dan objektif. Dan jika kalian menetapkan di antara mereka, dan Allah itu sebaik-baik yang memberi pelajaran kepada kalian. Dan Allah itu memberi petunjuk kepada kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar di aqwalikum. Perkataan-perkataan kalian. Terhadap perkataan-perkataan kalian dan mengetahui atas sairil seluruh amalan-amalan kalian. Apa Ustaz? Seluruh amalan kalian. Oh, seluruh amalan kalian dan Maha mendengarnya. Naam, barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Wa iyyakum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzi afwan. Inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil-adl. Inna allaha ni'imma ya'idukum bih. Inna allaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian agar kalian menunaikan amanah kepada ahlinya, pada orang yang berhak. Dan apabila kalian berhukum di antara manusia, hendaknya kalian berhukum dengan cara yang adil. Dan mana adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tidak boleh menzalimi salah satu pihak. Inna Allah ni'amma ya'idukum bi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik yang memberikan pelajaran untuk kalian. Inna Allah kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi ayat ini jelas memerintahkan kita untuk menunaikan amanah kita kepada orang yang berhak. Ya, jadi kalau kita diberikan amanah, maka kita harus melaksanakan amanah tersebut kepada yang berhak. Dan kalau kita diminta untuk menjadi penengah, ya, berhukum di antara manusia, terutama ini hakim, ya, maka wajib berhukum dengan cara yang adil. Tidak berat sebelah, tidak memihak kepada salah satu pihak. Ya, memutuskan hukum harus dengan bukti-bukti yang jelas, bukan dengan asumsi dan anggapan semata. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik yang memberikan pelajaran kepada kalian. Sesungguhnya Allah Maha mendengar seluruh amalan kita dan Maha melihat apapun yang kita lakukan. Ya, jadi hari ini ditutup Ya, seakan-akan mengingatkan kepada para hakim, mengingatkan kepada para pemegang amanah, bahwasanya Allah maha mendengar dan maha melihat apapun yang kita lakukan. Kemungkinan, ya, mungkin seseorang yang diberikan amanah atau seorang hakim, bisa saja dia menipu di dunia, ya, mengelabui orang dengan kecerdikannya. Tapi ingat bahwasanya ada Zat yang maha mendengar, yang maha melihat apapun yang kita lakukan. Mungkin kita bisa sukses di dunia dengan cara menipu, ya, dengan cara membohongi orang. Tapi ingat, ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mendengar, ya, ucapan kita dan maha melihat apapun yang kita lakukan. Nah, baca Bu Hayati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah kalian kepada Allah dan Rasul, dan taatlah kepada Rasul dan penguasa di antara kalian. Maka jika kalian berselisih dalam sesuatu, maka kembalilah kepada Allah dan Rasul jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Demikian itu lebih baik dan sebaik-baiknya kesudahan. Ya harfu nida, ayu munada, hal harfu tanbih, alladzina badal amanu fil madi, alwaw sebagai fa'il, ati'u fil amr, alwaw sebagai fa'il, Allahu lafdul jalalah sebagai maf'ulun bih, alwaw harfu atfin, ati'u fil amr, alwaw sebagai fa'il, Ar-Rasulah maf'ulun bih, wa'u, alwaw harfu atfin, uli, ma'tuf ala rasul, rasul. Al-amri mudawfun ilaih, minkum jar wa majrur, alfa'u harfu istinaf, in harfu syar, tanaza'tum fi'il madhi, tumnya sebagai fa'il, fi syai'in jar wa majrur, farudduhu fa harfu jawab, ruddu fi'il amr, wawnya sebagai fa'il, ilallahi jar wa majrur, alwaw harfu atfin, rasuli ma'tuf, in harfu syart, kuntum fi'il madhi nakis, tumnya sebagai isim kana, tu'minu fi'il mudhari, alwaw sebagai fa'il, billahi jar wa majrur, alwaw harfu atfin, alyawma isim ma'tuf, alakhir na'at, dalika isim isyarah sebagai mubtada, khairun, khobar, alwaw harfu atfin, ahsanu ma'tuf, ta'wila tamyiz. Ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulahu wa amalu bisyar'ihi, istajibu li awamirillahi ta'ala wa la ta'suhu, واستجيبوا لرسولي فيما جاء به من الحق واطيعوا ولا تولوا أموركم في غير معصية الله فإن Fa ini talaftum fi syai'in bainakum. Fa'arji'ul hukma fihi ila kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam in kuntum tu'minuna haqqan haqqan ya haqqal imani haqqal imani billahi ta'ala wa biyaumil hisabi dhalika raddu ilal kitabi wa sunnati khairun lakum minat minat tanazu'i wal qawli bir ra'yi wa ahsanu aqibatan wa ma'alan. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan melaksanakan syariatnya, sambutlah perintah Allah Ta'ala dan jangan mendurhakainya. Dan sambutlah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengikuti kebenaran yang dibawanya. Dan taatlah kepada penguasa kalian dalam perkara maksiat yang selain maksiat kepada Allah. Apabila kalian berselisih dalam sesuatu perkara di antara kalian, maka kembalilah kepada ketetapan hukumnya, kepada kitab Allah Ta'ala dan sunnah Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kalian beriman dengan iman yang sebenarnya kepada Allah Ta'ala dan hari hisab atau hari kiamat, kembalikanlah persoalan kepada Al-Quran atau kepada kitab dan sunnah, itu lebih baik bagi kalian daripada berselisih dengan dalam perkataan atas pendapat kalian itu, San. Dan lebih baik berpendapat dengan akal pikiran, dengan akal pikirannya, dan lebih baik akibatnya dan dampaknya, San. Sudahannya gitu. Kesudahannya. Tebar taufik wa jazakallahu khair. Wa fiq barakallahu wa jazakallahu khair. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan juga pemimpin kalian. Maka jika kalian berselisih pada suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih baik, ya, lebih baik, dan ini sama aja. Yang demikian itu lebih baik akhirnya, kesudahannya. Nah, jadi ayat ini jelas memerintahkan kepada kita yang pertama untuk mentaati Allah, kemudian mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat ini menjadi bantahan bagi orang yang ingkaru sunnah. Karena di antara orang Islam ada yang mereka itu mengingkari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan kita hanya boleh ya beriman kepada Al-Quran karena itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara hadis-hadis yang dari Rasul, karena ia bersifat dhanni, bersifat sangkaan saja, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang daif, ada yang maudhu, maka nggak boleh kita berpegang kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perkataan mereka. Tentu ini adalah ucapan yang sangat lemah, ya, karena di ayat ini dikatakan bahwasanya ya kita harus taat kepada Allah dan taat juga kepada Rasul. Bahkan mentaati Rasul merupakan bagian ketaatan, bagian dari mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memerintahkan kita untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi jelas bahwa ketika kita mentaati Rasulullah, maka ini merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya ya dasar hukum dalam Islam itu ada dua yang utama. Yang pertama adalah Al-Qur'an dan yang kedua adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya yang harus ditaati juga adalah ulil amri minkum, pemimpin. Tentu kalau pemimpin ini tidak seperti Rasul yang kita harus ikuti seluruh ucapan, perbuatan dan tindakannya. Kalau pemimpin ya ada kaitnya, ada ikatannya, ada batasannya. Kalau yang diperintahkan adalah ya perkara yang ma'ruf. Ya. Karena ada dalam hadis dikatakan bahwasanya la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh mentaati makhluk dalam perkara ya yang merupakan bentuk maksiat kepada sang pencipta. Jadi ketaatan kepada pemimpin itu dibatasi dengan syarat, yaitu syaratnya adalah tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun jelas sekali bahwasanya hukum asalnya kita wajib taat kepada pemimpin. Kenapa? Karena ini lebih dekat kepada ya apa namanya persatuan, lebih dekat kepada apa namanya keamanan. Karena bayangkan kalau misalnya seseorang itu senantiasa ya ingin memberontak kepada penguasa, maka yang terjadi apa? Yang terjadi itu kekacauan, ya, pertumpahan darah dan seterusnya. Maka hukum asalnya sepanjang pemimpin kita tidak mengajak kita kepada melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, maka kita taati pada hal-hal yang ma'ruf. Nah, kemudian isi lain dari ayat ini, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul. Apabila kalian berdebat tentang sesuatu, berselisih tentang sesuatu, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Artinya apa? Kita harus menjadikan Allah dan Rasul-Nya, Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sumber hukum utama kita. Yang ketika kita terjadi, ya terjadi perselisihan antara kita dengan orang lain, maka kita kembalikan semuanya kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang demikian itu lebih baik ya daripada ya misalnya setiap orang tuh ngotot dengan pendapatnya masing-masing. Kan mudah, tinggal kembalikan ya perdebatan tersebut, persoalan tersebut kepada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Qur'an dan Sunnah ini sudah sempurna. Ya. Jawaban dari semua permasalahan kita sudah ada semuanya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita harus menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum kita, terutama ketika terjadi perselisihan antara seseorang dengan orang yang lain. Nah, baca Bu Rani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwasanya mereka beriman kepada apa-apa yang telah diturunkan kepadamu dan apa yang telah diturunkan kepada sebelummu? Tapi mereka menginginkan untuk berhakim kepada Tawud. Dan padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkarinya. Dan setan menginginkan untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang nyata, yang jauh. Alhamzatu harfu istifham, lam harfu jazmin, taro fi'il mudhari majzumun bilam, ilal ladhi najar wa majrur, yaz'umuna fi'il mudhari alwaw sebagai fa'il, anna harfu taukid wa nasbin, hum, isim anna, amanu fi'il madhi alwaw sebagai fa'il, bima jar wa majrur, unzila fi'il madhi li majhul, ilaika jar wa majrur, alwaw harfu atfin ma ma'tuf ke ma yang sebelumnya, unzila fi'il madhi majhul, min qabli jar wa majrur al-kafu mudhaf ilaih, yuriduna fi'il mudhari alwaw sebagai fa'il, an harfu nasbin wa masdariyin, yatahakamu fi'il mudhari mansub bi'an alwaw sebagai fa'il, ila taghuti jar wa majrur alwaw waw hal ya Ustaz ya. Ya. Qad harfu tahqiqin umiru fi'il madhi majhul alwaw sebagai naibul fa'il an harfu nasbin wa masdariyin yakfuru fi'il mudhari mansub bi'an alwaw sebagai fa'il bihi jar wa majrur. Alwaw harfu atfin yuridu fi'il mudhari asyaitanu fa'il dari yuridu an harfu mas, harfu nasbin wa masdariyin yudilla fi'il mudhari mansubun bi an hum maf'ulun bi dhalalan maf'ul mutlak ba'idan na'at dari dhalalan. Tafsirnya alam ta'lam ayyuhar rasul amra ulaikal munafiqina alladhina yad'una al-imana bima unzila ilaika wa huwal qur'anu wa bima unzila ila rusuli min qablika wa hum yuriduna an yatahakamu fi faslil khusumati bainahum ila ghairi ma syara'a Allahu minal batil minal batili wa qad umiru an yakfuru bil batili wa yuridu syaitanu an yab'uda an yab'udahum an yub'ida an yub'ida an yub'idahum an tariqil haqqi bu'dan syadidan. Wa fi hadhihi al-ayati dalilun ala anna al-iman as-sadiqa yaqtadi al-inqiyada li syar'illahi wal hukma bihi fi kulli amrin min al-umuri. Faman za'ama annahu mu'minun wa ikhtara hukma at-taghuti ala hukmi Allahi fa huwa kadhibun fi za'mihi. Apakah kamu tidak melihat, apakah kamu tidak mengetahui, wahai Rasul, perkara orang-orang yang munafik yang mengklaim keimanan, bahwa mereka beriman kepada apa-apa yang diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan kepada apa yang diturunkan kepada Rasul-Rasul sebelummu, namun mereka menginginkan untuk berhukum kepada apa ya, faslul khusumat itu, kepada khusumat itu ini apa namanya, dendam khusumat itu kan, oh, dari ini permasalahan di antara mereka gitu. Oh, padahal mereka permasalahan. Oh iya, padahal mereka menginginkan untuk memutuskan dalam permasalahan mereka, permasalahan di antara mereka kepada sesuatu yang tidak disyariatkan Allah, yaitu berupa kebatilan. Dan sungguh mereka telah diperintahkan untuk mengingkari kebatilan. Dan setan menginginkan untuk menjauhkan mereka dari jalan kebenaran sejauh-jauhnya. Dan dalam ayat ini merupakan dalil atas bahwasannya orang yang beriman dengan benar menuntut kepatuhan atau ketundukan kepada syariat Allah dan berhukum kepadanya dalam segala urusan. Dan siapa yang mengaku bahwasannya dia beriman dan dia memilih untuk berhukum kepada tagut dibanding hukuman dibanding hukum Allah, maka dia berdusta atas pengakuannya. Naam. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Aku barakallahu jazakallahu khair. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. Tidakkah engkau melihat kepada orang yang menyangka bahwasanya mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepada engkau dan apa yang diturunkan ya kepada Rasul sebelum engkau? Yuriduna ayyatahakamu. Mereka ingin memutuskan perkara di antara mereka ila togut kepada togut. Ya, padahal mereka telah diperintahkan untuk kufur kepada togut. Ya. Di mana togut di sini adalah menggunakan syariat selain Allah ya ketika memutuskan suatu perkara. Wa yuridu syaitanu ayyudillahum dalalan ba'ida. Dan syaitan itu ingin menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sangat jauh. Nah, jadi kalau ya kemarin kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memikirkan tentang bagaimana orang Yahudi sekalipun mereka memiliki ilmu tapi tidak mereka amalkan, bagaimana mereka berani menentang ya syariat Allah Subhanahu wa taala, maka ayat 60 ini kita mulai bicara tentang bagaimana keadaan orang munafik ya. Ya, orang munafik itu adalah orang-orang yang secara zahir menampakkan keislaman, namun dalam hati mereka, mereka menyembunyikan kekufuran dan permusuhan kepada Islam. Dan di antara ya, ciri orang munafik adalah ketika terjadi perselisihan di antara mereka, mereka tidak mau berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan zaman sekarang banyak kayak gini gitu. Ya. Jadi ada orang Islam tapi alergi dengan hukum-hukum Islam. Ya, dengar kata kisos, dengar kata rajam, ya dengar banyak sekali hukum-hukum Islam, mereka alergi mendengarnya. Ya. Padahal sebagai seorang Muslim kita wajib meyakini bahwasanya syariat Islam merupakan syariat tertinggi. Tidak boleh kita mengatakan bahwa ada aturan yang lebih baik daripada aturan Islam. Ya. Nah, jadi kita wajib menjadikan hukum Allah sebagai ya acuan dalam ketika terjadi perselisihan antara kita. Tidak boleh kita menjadikan hukum selain hukum Allah sebagai sandaran. Ya, karena kita telah diperintahkan untuk kufur ya kepada segala bentuk tagut. Ya, tagut ini kan kemarin sudah kita bahas segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya sesuatu yang dijadikan ya sebagai pengganti dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sekarang ini kan ada di Indonesia yang negaranya tidak 100% menerapkan syariat Islam. Harus kita akui bahwa memang ada beberapa hukum-hukum atau undang-undang dalam pemerintahan kita ini yang sesuai dengan hukum Islam ya, seperti undang-undang pernikahan ya, undang-undang tentang kematian ya, pengurusan jenazah. Banyak ya hukum-hukum yang sesuai dengan hukum Islam ya. Tapi banyak juga hukum-hukum yang masih bersumber dari buku hukumnya penjajah kita yaitu Belanda. Sehingga kita tidak boleh mengatakan bahwasanya sistem hukum Indonesia ini sudah sesuai dengan syariat Islam secara 100%. Tidak boleh. Kita hanya boleh mengatakan sebagiannya ya. Dan kita wajib meyakini bahwasanya hukum Islam jauh lebih tinggi dan lebih baik daripada hukum yang telah ditetapkan oleh manusia. Nah, saya mungkin sampai di sini ya untuk materinya. Kita lihat kalau ada beberapa pertanyaan. Bu Aisyah bukan yang tadi katanya nggak dengar suara ya. Soalnya kalau dari YouTube, ada delay sekitar 2 menit ya, jadi ntar nggak nyambung. Nah. Atau yang ada pertanyaan ya, berarti cukup sampai di sini. Semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.